Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين ومسلمات, حاضرين وحاضرات, رحمني ورحمكم الله. في dalam sebuah hadith diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Hibban, juga Al-Baihaqi dan selainnya dari sahabat yang mulia Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, beliau bercerita ada beberapa konteks riwayat pada buku-buku yang telah saya sebutkan tadi. Di lafaz riwayat Ibnu Hibban, Talha bin Ubaidillah berkata, qadima 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulani min Bulay. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dua orang lelaki dari Bulay. Dan ini sebuah tempat, sebuah desa dari Qudaa. Maka dikatakan di dalam kelanjutan riwayat, pakana islamuhuma jami'an wahidan, adalah keislaman dua orang ini. Jadi keduanya datang kepada Nabi lalu keduanya masuk Islam, masuk Islam secara bersama. Iya. Wa kana ahaduhuma ashadda jihadan min al-akhar. Salah satu dari keduanya itu lebih berijtihad, lebih bersungguh-sungguh dalam beramal daripada kawannya yang lain. Faqaza al-mujtahid fastushhid. Maka orang yang bersungguh-sungguh ibadah ini, suatu hari dia pergi berjihad di jalan Allah lalu mati syahid. Wa ashal akhar sanatan, dan kawannya yang satu hidup setelahnya satu tahun lagi. Hatta shoma Ramadan, sampai dia puasa Ramadan. Thumma mata, setelah itu yang kedua ini juga meninggal. Iya. Jadi ini dua orang dari satu kampung yang sama masuk Islam secara bersamaan. Dua-duanya juga telah meninggal. Hanya saja perbedaannya, yang pertama lebih bersungguh-sungguh beribadah dan dia ikut berjihad lalu mati syahid di situ. Adapun yang kedua, ia meninggal setahun setelahnya, setelah kawannya. setahun setelah kawannya. Maka Talha bin Ubaidillah melihat di dalam mimpi. Iya. Kharijan kharaja minal jannah. Dia melihat di dalam mimpi ada orang yang keluar dari surga. Fa'adina lilladhi tuwfiya akhiruhuma. Maka yang keluar dari surga ini memberi izin kepada orang yang terakhir meninggal lalu masuk surga. Kemudian keluar lagi orang tersebut. Tsumma kharaja fa'adina lilladhi istushhid. Keluar lagi yang dari surga ini, baru dia beri izin untuk orang yang mati syahid. Iya. Kemudian orang ini yang keluar ini mendatangi Talha bin Ubaidillah dan dia berkata, "Kembalilah kamu. Belum waktunya sekarang kamu di sini." Sebab dia belum meninggal. Talha, dia mimpi. Maka di pagi harinya Talha radhiyallahu anhu menceritakan hal itu kepada manusia, mimpinya. Hingga datang berita itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan mereka menyampaikan hadis itu kepada Nabi, mimpi itu. Dan mereka takjub. Kok bisa orang yang kedua ini dia dahulu masuk surga daripada orang yang pertama? Iya. Maka mereka heran dengan hal itu. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, kana ashadd ar-rajulaini ijtihadan wa istushhida fi sabilillah wa dakhala hadzal jannata qablahu." Kawannya ini dia adalah orang yang paling bersungguh-sungguh di antara mereka berdua dalam ibadah. Dan dia mati syahid di jalan Allah. Tapi ternyata orang tersebut lebih dahulu masuk surga daripada orang yang bersungguh-sungguh dan mati syahid ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaysa qad makatha ba'dahu bi sana?" Bukankah yang terakhir meninggal itu dia hidup setahun setelahnya? Qalu na'am, mereka menjawab iya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adraka Ramadan," dia telah mendapatkan bulan Ramadan. "Fasama," lalu dia puasa bulan Ramadan. "Wa shalla kada wa kada fil masjid fi sana," dan dia sudah salat sekian dan sekian rakaat di dalam satu tahun. Di dalam riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah bersabda, "Bukankah dia telah berpuasa setelah kawannya meninggal bulan Ramadan dan dia telah melakukan salat setelahnya 6000 rakaat dan sekian salat sunnah?" Iya. Jadi itu yang membedakannya. Maka mereka pun menjawab, "Bala." Para sahabat berkata, "Benar ya Rasulullah." Maka Nabi bersabda, "Falamma bainahuma abadu ma bainas samai wal ard." Maka sungguh antara keduanya itu antara langit dan bumi. Hadits ini memberikan kepada kita semua pelajaran yang berharga, bahwa umur dan kesempatan yang Allah berikan itu adalah nikmat yang sangat besar. Apabila di dalam umur seorang itu dia lalui dengan ibadah-ibadah yang agung, dengan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Ya. Perhatikan di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membedakan antara dua orang ini, yang mana yang kawannya padahal dia ibadahnya tidak terlalu banyak, tidak juga mati syahid, ternyata ia masuk surga sebelum kawannya yang bersungguh-sungguh ibadah dan mati syahid. Yang membedakannya karena dia diberi umur setahun setelahnya. Dari umur setahun ini dia sudah melakukan amalan-amalan yang menyebabkan dia lebih tinggi daripada apa? Kawannya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadits yang lain, Iya. Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Dan baik amalannya. Karena itu sebuah anugerah yang sangat besar. Kalau seorang hamba diberi kesempatan oleh Allah dari umur, dia laksanakan kewajibannya. Iya. Dan di sini Nabi hanya menyebut dua amalan saja. Amalan sholat dan amalan puasa. Bukankah dia sudah sholat wajib selama setahun 6.000 rakaat dan sekian? Bukankah dia berpuasa Ramadan? Iya. Berpuasa Ramadan. Maka ini keutamaan yang sangat besar. Keutamaan yang sangat besar. Karena itu seorang hamba tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kesempatan berjumpa akan mendatangi bulan Ramadan, akan mendapati bulan Ramadan, maka hendaknya dia bergembira dengan hal tersebut. Itu salah satu keistimewaan umat Islam yang Allah berikan untuk mereka. Dibukakan untuk mereka musim-musim ibadah. Ada musim-musim ibadahnya. Pada setiap harinya mereka punya ibadah yang agung. Pada setiap harinya. Sholat lima waktu misalnya. Iya. Setiap pekannya ada hari Jumat. Di dalam sebulannya ada ibadah-ibadah yang dianjurkan dalam bentuk puasa. Ada musim di bulan Muharram, ada hari-hari tertentu syariat beramal, keutamaan amalan. Demikian pula dia masuk di bulan Sya'ban, ada dari amalan-amalan yang dianjurkan. Apalagi di bulan ini adalah bulan seseorang itu menyambut datangnya Ramadan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebanyakan puasanya, kebanyakan puasa sunnahnya adalah di bulan Sya'ban. Bahkan sebagian istri beliau berkata mereka tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa 2 bulan berturut-turut kecuali di Sya'ban dan di Ramadan. Dan di riwayat yang lain disebutkan kebanyakan puasa Nabi di bulan Sya'ban. Maka ada 2 kemungkinan. Mungkin Nabi puasa 1 bulan penuh di Sya'ban. Dan mungkin Nabi SAW puasa kebanyakan bulan. Sebab orang Arab itu kalau di kebanyakan bulan sudah dilakukan. Misalnya dilakukan 25 hari. Itu mereka katakan sudah 1 bulan. Iya. Demikian. Maka ini dari kegembiraan di dalam menyambut nikmat musim kebaikan. Dan inilah yang akan kita bahas terkait dengan ayat-ayat dan hadis-hadis seputar keutamaan bulan Ramadan. Dan saya tidak hanya menyinggung terkait dengan masalah motivasi di dalam beramal, tapi saya akan menitik beratkan pembahasan di dalam menguraikan rahasia-rahasia dan hikmah-hikmah di belakang puasa tersebut. Sebab di belakang pembahasan ini ada kedudukan-kedudukan yang menentukan perbedaan ibadah seorang hamba di bulan Ramadan. Di dalam pembahasan ada dari keyakinan-keyakinan dan amalan hati yang kadang membuat orang sama-sama berpuasa, sama-sama menahan lapar, dahaga, dan syahwatnya. Hanya saja perbedaan ibadah antara keduanya seperti langit dan bumi. Iya. Dan ini fikih di dalam agama, hal yang sepatutnya kita perhatikan dan kita bahas dengan lebih baik. Demikian pula setelah Ramadan ada bulan Dzulhijjah, bulan yang penuh dengan kebaikan. Dan alhamdulillah musim-musim kebaikan itu ada di dalam syariat kita dari dalam setahun. Ada yang harian, ada yang pekanan, ada yang bulanan. Iya. Maka ini dari anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, musim ibadah yang agung, maka seorang hamba hendaknya bergembira di dalam menyambutnya. Bergembira di dalam menyongsong kedatangan bulan tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatik fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Dengan keutamaan Allah dan dengan rahmatnya, dengan hal tersebut hendaknya mereka bergembira. Iya. Karena bergembira dengan keutamaan dan rahmat itu lebih baik dari segala dunia yang mereka kumpulkan. Dari segala dunia yang mereka kumpulkan. Selalu diingatkan di dalam syariat kita, di dalam keagungan-keagungan ibadah, bagaimana besarnya ibadah itu dan agungnya kedudukan dan nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Jangankan ibadah yang bersifat wajib, ibadah sunnah saja kadang sudah mengalahkan kedudukan dunia dan seisinya. Di dalam hadis Aisyah riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha." Dua rakaat sebelum subuh pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini dua rakaat sebelum apa? Sebelum subuh. Ibadah sunnah, bukan wajib. Kedudukannya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Iya. Hanya saja kadang seorang itu kurang mengagungkan nikmat, kurang membesarkan anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pengagungannya ini kurang di dalam hatinya, akhirnya ia kurang menghargai dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, kurang di dalam memanfaatkannya. Dan ini bahaya yang sangat besar. Dan kekeliruan yang banyak melanda kaum muslimin dan muslimat di bulan Ramadan maupun di musim-musim ibadah yang lainnya. Iya. Padahal ingat, ini berlalu dalam setahun cuma sekali. Dan belum tentu kita hidup di tahun yang akan datang, di masa yang akan datang. Karena itu tatkala seorang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki sebuah musim kebaikan, hendaknya dia bergembira dengan hal tersebut. Bersyukur dengan keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini tidak cukup dengan seorang itu hanya sekadar tahu keutamaan, hanya sekadar mengerti secara global, secara umum, ini bagus, ini baik, ini utama. Tapi dia perlu punya fikih, punya pendalaman-pendalaman. Apa maksud di dalam ibadah tersebut? Apa yang diinginkan di dalam ibadah itu? Iya. Apa tujuan yang diinginkan di dalam ibadah tersebut? Nah, ini hal-hal yang sebenarnya banyak dilalaikan. Banyak dilalaikan. Baik. Jadi dari sahabat ini tadi luar biasa, yang menyebabkan dia lebih unggul daripada kawannya, sehingga dia lebih dahulu masuk surga daripada kawannya, Karena dia hidup 1 tahun setelah kawannya meninggal. Iya. Dengan ibadah sholat, ibadah puasanya, dia bisa meraih berbagai kebaikan dan keutamaan. Maka di depan kita ada bulan Ramadan. Iya. Seorang punya semangat untuk mencapai bulan tersebut, dan semangatnya, keinginannya mencapai bulan tersebut, hendaknya dibarengi dengan kejujuran, dengan ketulusannya. Dan ini mungkin salah satu hikmah kenapa disyariatkan berpuasa di bulan Syaban. Nabi banyak berpuasa di bulan Syaban sebelum masuknya apa? Ramadan. Agar supaya seorang itu di Syaban dia sudah merasakan puasa. Iya. Bergembira dengan anugerah dan rahmat Allah. Iya. Dan di bulan Syaban dia sudah terbiasa puasa. Sudah dia jalani puasa tersebut seakan-akan kehidupan sehari-harinya. Maka begitu dia masuk ke bulan Ramadan akan beda kondisinya dengan orang yang tidak bersiap sebelumnya. Iya. Dia akan lebih menikmati bulan tersebut dan lebih menghayatinya, apalagi pengaruh puasa-puasa sunnah sebelum Ramadan itu sudah membekas pada dirinya, dan pengaruh-pengaruh puasa ini itu membentuk berbagai kemanfaatan di dalam jiwa sebagaimana yang akan kita uraikan dan kita bahas di dalam ayat-ayat dan hadith-hadith yang insyaallah ta'ala akan dipaparkan seputar keutamaan Ramadan. Iya. Dan diantara hikmahnya juga, dengan puasanya itu seakan-akan dia memohon kepada Allah agar supaya dia disambung, diberi kesempatan, diberi umur yang panjang, bisa memasuki bulan Ramadan lagi. Iya. Dan itu akan lebih didengar dari orang yang berpuasa. Ada 2 orang misalnya dia berdoa, ya Allah berilah saya kesempatan masuk ke bulan Ramadan. Yang satunya berdoa saja, tapi yang satunya dia berpuasa karena cintanya ingin masuk ke bulan Ramadan. Ya, tentunya lebih utama yang berpuasa karena terlihat dari kejujurannya, terlihat dari ketulusannya, keseriusannya ingin sampai ke sana. Nah, karena itu dari bentuk kegembiraan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya disambung, dimudahkan sampai ke bulan Ramadan dalam keadaan yang paling baik, dalam kondisi yang paling siap, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan ibadah-ibadah di bulan tersebut. Iya. Kemudian juga dari kegembiraan menghadapi bulan itu, seorang hamba bersiap dengan bekal-bekal ilmu. Dan ini diantara yang paling penting yang banyak dilalaikan oleh manusia. Iya. Jangankan kita, para ulama saja, orang-orang yang berilmu, mereka begitu memasuki bulan Ramadan, mereka sibuk membahas dari kegiatan-kegiatan ilmu yang terkait dengan apa? Puasa. Ya. Rincian-rincian ilmu yang terkait dengan hukum-hukum puasa. Dan ini selain daripada pengulangan ilmu, juga langkah untuk mengamalkan ilmu. Langkah untuk mengamalkan ilmu tersebut. Iya. Maka harusnya setiap muslim dan muslimah punya semangat yang kuat. Semangat di dalam mempelajari. Semangat di dalam memperhatikan. Melihat dari hikmah-hikmah puasa itu. Apa maksud-maksud pokok di belakang syariat puasa. Apa rahasia-rahasia dan hikmah ya Allah Subhanahu wa taala sisipkan untuk orang yang berpuasa. Iya. Dan kita semua mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya dengan nama Al-Hakim. Al-Hakim punya dua makna. Bisa bermakna yang maha memiliki hikmah, dan bisa bermakna di tangannya lah segala hukum. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala maha memiliki hikmah. Di belakang segala yang dia syariatkan, hikmah-hikmah itu ada yang diberitahukan dan ada yang tidak diberitahukan. Dan di antara hikmah-hikmah tersebut ada yang diisyaratkan, tidak ada secara nas, tetapi bisa dipahami, bisa dipahami dan dirasakan. Iya. Maka ini dari keindahan-keindahan syariat kita. Dan hikmah Allah pada seluruh hal yang disyariatkan. Ada hikmah di dalam sholat, ada hikmah di dalam zakat, ada hikmah di dalam puasa, hikmah di dalam haji. Berbagai hikmah di ibadah-ibadah yang disyariatkan. Iya. Dan di belakangnya, seorang mengambil manfaat, mengambil pelajaran. Apa yang terpetik dari hikmah dan rahasia tersebut, jangan sampai ada yang luput. Ya. Sebab kalau kita mempelajari, dan insyaallah taala kita akan melewati ayat-ayat dan hadis-hadis menerangkan sebagian dari hikmah-hikmah tersebut, ada hal-hal yang ringan bisa dilakukan oleh seorang hamba. Pekerjaan yang tidak sulit dia kerjakan. Hanya perlu pengetahuan saja, perlu ilmu. Dia hadirkan di dalam puasanya, dia hadirkan di dalam ibadah-ibadahnya, sehingga ibadah itu berlipat ganda kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja karena luput dari sisi ilmu, akhirnya seorang itu apa? Seorang itu banyak luput kebaikan. Iya. Seorang itu banyak luput dari kebaikan. Karena itu kata sebagian ulama, orang yang baru belajar, biasanya orang yang baru belajar dia bersombong. Kalau dia lebih belajar lagi, dia akan merendah diri. Kalau dia lebih belajar lagi, dia akan merasa dirinya tidak tahu apa-apa. Iya. Ini kalimat mungkin agak sulit dicerna. Iya. Kalau baru belajar dia bersombong. Umumnya begitu. Kalau sedikit ilmu, iya, dia merasa dirinya yang paling, yang ini dan itu. Iya. Akhirnya muncul dari hal yang seperti, dari sifat sombong maupun merasa bangga dan sebagainya. Nah, kalau kita di kehidupan dunia, ya lihat aja orang-orang yang baru belajar bela diri, kalau baru tahu 1-2 jurus, biasanya senang untuk apa? Cari lawan, ingin dilihat jurusnya. Iya. Mungkin begitu penggambarannya yang mendekatkan. Nah, kalau dia lebih banyak belajar lagi, ilmu itu akan mendidiknya dengan etika dan adab-adab ilmu, sehingga dia banyak berendah diri. Iya. Kalau dia lebih belajar lagi, dia baru tahu bahwa dirinya ini banyak kejahilannya. Iya. Apalagi kalau dia sudah belajar dari jenjang-jenjang ibadah yang dimasuki oleh para ulama sebelumnya, dia akan melihat bahwa dirinya itu tidak ada apa-apanya, orang yang paling jahil di antara semua orang yang belajar. Iya. Karena dia sudah mengetahui dari hakikat ilmu, hakikat ibadah, maka dia pun sadar bahwa dirinya ini tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan para sahabat, siapa yang datang setelahnya dari para ulama, para a'immah. Bagaimana kehebatan ilmu mereka, kehebatan amalan mereka, kehebatan keyakinan mereka, tidak ada apa-apanya. Iya. Kalau dibandingkan dengan dirinya. Inilah tingkatan-tingkatan yang membedakan. Maka di kondisi yang ketiga, tatkala seorang sudah memiliki dari banyak pengetahuan, akan mudah bagi dirinya membuka pintu-pintu ibadah, pintu-pintu ketaatan. Iya. Pintu-pintu ketaatan. Karena itu kadang orang-orang yang salih terlihat di dalam kehidupannya sederhana, biasa, tidak terlalu banyak ibadah dia kerjakan. Iya. Tidak menonjol sebagaimana sebagian orang. Tapi ternyata dia lebih dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dari contoh yang mendekatkan pemahaman, lihat saja dari kehidupan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dari kehidupan mereka. Ternyata siapa saja dari umat, siapa saja dari manusia, generasi setelah sahabat yang datang setelah sahabat, dia beramal apapun, beribadah dengan bentuk apapun, dia tegakkan dari amalan apapun, tidak ada yang bisa mencapai kedudukan dan keimanan para sahabat. Apa yang membedakan? Iya. Kata sebagian as-salaf, "Ma sabaqakum Abu Bakrin bikathrati salatin wala siyam." Sungguhnya Abu Bakar itu tidak mendahului kalian dengan banyaknya kalian, dengan banyaknya dia berpuasa dan salat. Tapi yang mendahului, yang membuat Abu Bakar terdahulu adalah suatu yang bercokol di mana? Di dalam hatinya. Iya. Karena itu kehidupan mereka seperti yang dikatakan oleh seorang penyair, "Mali bimithli sayrikal mudallali tamshi ruwaidan wa taji fil awwali." Bagaimana saya bisa mendapatkan gaya hidupmu yang indah itu? Ya. Engkau berjalan santai, tapi finishnya paling dahulu. Ibaratnya orang yang berlomba dari garis startnya, dia jalannya santai. Orang sudah berlomba-lomba, tapi dia santai. Tapi begitu sampai di garis finish, orang yang santai ini sudah ada di depan, dia paling dahulu. Nah, ini gaya kehidupan para sahabat radhiyallahu anhu. Iya. Karena seorang yang berpegang di Al-Quran dan Hadis, beramal dengan sunnah, itulah yang bisa mencapai kedudukan yang terdepan. Itulah yang berjalan dengan hakikat perjalanan yang diinginkan di dalam syariat kita. Karena itu kata sebagian as-salaf, "Al-iqtisadu ala sunnah khairun minal ijtihadi ala al-bid'ah." Hemat di dalam melaksanakan sunnah itu lebih baik daripada dia sungguh-sungguh tetapi dalam apa? Di dalam bid'ah. Iya. Seorang hemat di atas ilmu tapi dengan pengetahuan dia jalani, itu lebih baik daripada orang yang sungguh-sungguh tapi tanpa ilmu, tanpa pengetahuan. Iya. Maka harus kita serap dari kandungan-kandungan. Harusnya bulan Ramadan kali ini kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita dimudahkan untuk mencapainya, diberi anugerah bisa hidup dan menyelesaikannya, dan diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala mendulang berbagai manfaat dan kebaikan di dalamnya. Harusnya di bulan Ramadan yang akan datang kita merasa di dalamnya berbeda dengan Ramadan-Ramadan yang telah lalu. Dan itu seorang muslim seperti itu. Iya. Setiap amalannya harus lebih baik daripada hari sebelumnya, dari masa sebelumnya. Dan insyaallah taala materi yang akan kita bahas pada kajian kali ini dari tema-tema yang saya harapkan bisa menjadi bekal untuk diri saya dan seluruh hadirin untuk maksud yang mulia ini, supaya kita bisa meraih berbagai keutamaan di bulan Ramadan dan lebih membuka berbagai lahan ibadah untuk kita di dalam bulan tersebut. Baik, sudah masuk waktu sholat duhur. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.